Bawa wali. Odo ngune re. Oh iya. Luar biasa. Ya ya ya ya ya. Jar foto jar foto jar. Semuanya di sini. Putra Iwaka. Terus nyawer duit teh kapan nek golek maneh. Jangan jangan kau simpan cintamu di balik kawan yang hitam. Karena langit masih seperti yang dulu. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka. Di dalam duka berdua kita bahagia. Percayalah kasih, ku isikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih. Dolor nyanyi bareng. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka berdua kita bahagia. Hey. Terima kasih.